تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dalam hadis tersebut, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang pernah beliau lihat di negeri Habasyah dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya, dan juga mereka menggambar gambar orang-orang yang dianggap soleh tersebut di kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ulaiki sirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan, dan juga orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, termasuk juga membuat patung-patung dan yang semisalnya, Nabi mengatakan mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fahaula jama'u bainal fitnatain. Mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani menggabungkan antara dua fitnah. Pertama, fitnah disebabkan kuburan. Yang kedua, fitnah disebabkan patung-patung. Ya. Fitnah disebabkan kuburan dikarenakan berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya. Berlebih-lebihan terhadap kuburan sehingga mengagungkannya. Dan juga berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan sehingga dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Ini merupakan fitnah yang sangat besar pada umat-umat terdahulu, begitu juga pada umat sekarang ini. Fitnatul kubur. Ya. Sampai tadi kuburan dijadikan tempat ibadah. Sholat di kuburan, berdoa di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, padahal kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Ya. Tapi dikarenakan tadi sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan hingga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Sampai membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Dan telah kita jelaskan sebelumnya, Ini juga diakibatkan dikarenakan sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh memang harus kita hormati, harus kita muliakan mereka, harus kita agungkan. Tapi jangan sampai melebihi batasan-batasan yang telah disyariatkan. Jangan berlebih-lebihan dalam memuliakan dan mengagungkan mereka. Apalagi sampai dibangunkan masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Yeah. Adapun yang terjadi pada Masjid Nabawi sekarang ini, di mana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam bangunan masjid. Ya. Pada asalnya telah kita ketahui bahwasannya kuburan Nabi itu tidak berada dalam masjid, tapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian berjalan waktu demi waktu, ya, hingga akhirnya, nah, dimasukkan ke dalam masjid. Tapi ini pun diingkari, ya, oleh para ulama ketika itu. Nah, kemudian juga di sana ketika orang sholat tidak langsung menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah kita jelaskan masalah ini dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya. Dan kalau dibongkar khawatir jadi fitnah, maka dibiarkan seperti itu, tapi dijaga dengan ketat. Ya. Jangan sampai orang-orang berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dengan ketat. Tidak malap berkah, ya, dengan kuburan tersebut. Apalagi beristighosah terhadap kuburan, meminta-minta kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dengan ketat. Ya. Jangan sampai manusia terjatuh terhadap kesyirikan. Nah, yang kedua adalah fitnah at-tamasil. Fitnah disebabkan patung-patung. Ini pun sama fitnah yang terjadi pada umat terdahulu. Terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh dikarenakan patung-patung. Ketika orang-orang yang soleh meninggal dunia di tengah-tengah mereka, kemudian sebagian mereka ada yang mengatakan untuk mengingat, mengenang jasa mereka, mengenang amalan-amalan soleh mereka, maka kita buatkan patung-patung mereka. Supaya tatkala kita melihat patung tersebut, kita termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya demikian niatannya. Ya. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, maka disembahlah patung-patung tersebut. Ya. Syaitan membisikkan kepada generasi yang berikutnya bahwa orang-orang sebelumnya pun, leluhur mereka pun beribadah kepada patung tersebut. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak untuk membuat patung-patung. Walaupun tujuannya untuk mengenang jasa seseorang, bukan untuk beribadah kepadanya. Walaupun tujuannya untuk menjadi motivasi, ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Dikarenakan ini faktor yang bisa mengantarkan seseorang terhadap kesyirikan. Ya, si Rasulullah SAW melarang, ya. Bahkan Rasulullah melarang memperjualbelikan patung. Nah, ya. Orang-orang Yahudi terjatuh kepada kesyirikan. Di antara sebabnya patung, dibuatkan patung anak sapi. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Samiri. Kemudian Samiri ini mengatakan, "Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Ini adalah Tuhan kalian. Dan sebenarnya ini pun Tuhannya Nabi Musa, tapi Nabi Musa lupa. Lihat. Nah, tipu daya Samiri untuk mengelabuhi umatnya Nabi Musa alaihissalam terjatuh kepada kesyirikan disebabkan patung tadi. Begitu juga orang-orang Nasrani terjatuh kepada kesyirikan disebabkan patung salib. Ya, patung salib dalam bentuk Nabi Isa alaihissalam menurut mereka. Nah, patung Nabi Isa yang sedang disalib. Ya, terjatuhlah kepada kesyirikan. Maka dikhawatirkan pada umat ini juga terjatuh kepada kesyirikan disebabkan patung-patung yang dianggap sebagai ulama, patung-patung yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Nah, kita lanjutkan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-'illatu allati li ajliha naha syari'u sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajidi al-kubur hiya allati auqa'at katsiran min al-umam. Dan alasan ini, ya, dan dikarenakan alasan ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan dan membuat masjid-masjid di atas kuburan. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan umam. Ini yang terjadi pada kebanyakan umat terjatuh kepada kesyirikan yang besar atau kesyirikan yang di bawahnya. Disebabkan tadi membangun masjid di atas kuburan. Dibangun kubah-kubah, dibangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Ini antara sebab yang mengantarkan kebanyakan umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Fa innan nufusa qad asyrakat bitamasilis solihin wa tamasil bija'mihim annaha talasimul kawakib wa nahwu dzalika. Sesungguhnya jiwa-jiwa ini, ya, sungguh telah melakukan kesyirikan, ya, dikarenakan patung-patung orang-orang soleh dan patung-patung yang mereka mengira bahwasanya itu sebagai rahasia bintang-bintang dan yang semisalnya. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang terjatuh kepada kesyirikan tadi dikarenakan kuburan dan dikarenakan patung-patung orang-orang yang dianggap soleh. Nah, bahkan telah saya jelaskan sebelumnya, walaupun itu bukan patung orang soleh, patung yang dianggap sebagai pemimpin, patung para raja, patung penguasa dan yang semisalnya, ini pun bisa mengantarkan kepada kesyirikan sehingga Rasulullah SAW melarangnya. Walaupun mereka bukan orang-orang soleh. Wa inna syirka bi qabri ar-rajul alladhi ya'taqidu salahuhu aqrabu ila an-nufusi min asy-syirki bi hasabatin au hajarin. Sesungguhnya Kesyirikan dikarenakan kuburan orang yang mereka yakini kesolehannya ini lebih dekat kepada jiwa-jiwa manusia dibandingkan kesyirikan disebabkan kayu, bambu atau batu. Yeah. Patung yang dianggap orang soleh tadi ini lebih dekat terhadap jiwa-jiwa manusia untuk terjatuh kepada kesyirikan dibandingkan sekedar patung-patung kayu, bambu atau batu-batu. Nah, walihada tajidu ahla syirki yatadarru'una indaha. Oleh karena itu engkau dapatkan orang-orang musyrik mereka merendahkan diri di kuburan atau patung-patung tersebut. Wa yahsha'una wa yahdu'una wa ya'buduna bi qulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Mereka khusyuk, merendahkan diri mereka, menundukkan diri mereka, beribadah dengan hati-hati mereka dengan suatu ibadah yang mereka tidak melakukannya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka ketika di kuburan atau di hadapan patung-patung tersebut lebih khusyuk. Dibandingkan ibadah mereka di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat bagaimana ahlu syirik, nah, orang-orang musyrik beribadah di kuburan orang-orang yang dianggap soleh sambil menangis-nangis, khusyuk terlihatnya ibadah-ibadah mereka. Nah, dibandingkan apa yang mereka lakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan orang musyrik demikian. Jangan terjatuh kepada kesyirikan. Syaitan terus menghias-hiasinya seakan-akan apa yang mereka lakukan itu adalah suatu ibadah yang besar. Ketika mereka tadi merendahkan diri, khusyuk, bahkan beribadah dengan hati-hati mereka di kuburan atau di hadapan patung-patung tersebut. Wala waktu sahur, dan juga ibadahnya mereka di sisi kuburan tersebut. Nah, tidak seperti apa yang mereka lakukan di waktu sahur. Waktu sahur kan waktu yang mustajab doa. Nah, waktu yang istimewa. Sampai Allah sebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang bertobat, beristighfar di waktu sahur. Nah, ibadah-ibadah mereka, orang-orang musyrik ini lebih khusyuk di sisi kuburan mereka dibandingkan ibadahnya di waktu sahur. Wa minhum may yasjudu laha. Di antara mereka ada yang sujud kepada kuburan dan patung-patung tersebut. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis shalah indaha waddu'a ma la yarjuna fil masajid. Kebanyakan mereka mengharap keberkahan salat di si kuburan dan doa di kuburan, apa yang mereka tidak harapkan di masjid-masjid. Tujuan mereka salat di kuburan untuk ngalap berkah, supaya sholatnya lebih berkah ketika dilakukan di kuburan. Berdoa di kuburan, baca Al-Quran di kuburan, mereka berharap supaya lebih barokah, lebih berkah. Tidak seperti apa yang mereka harapkan ketika melakukan sholat di masjid, berdoa di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang musyrik sekarang ini. Kalau ada apa-apa, perginya ke kuburan. Nah, bukan ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seorang yang terkait hatinya dengan masjid. Bukan orang yang terkait hatinya dengan kuburan. Tapi orang yang terkait hatinya dengan masjid. Pada ajli hadil mafsadah, maka dikarenakan kerusakan ini, hasaman Nabi SAW madataha, maka Nabi SAW memutuskan masalahnya. Hatta naha anis sholati fil maqbarah mutlaqan, hingga Nabi SAW melarang sholat di kuburan secara mutlak. Rasulullah larang sholat di kuburan secara mutlak. Sholat yang ada rukunya, yang ada sujudnya, secara mutlak dilarang di kuburan. Yang dibolehkan itu hanya sholat jenazah saja. Sholat jenazah bagi orang yang tertinggal, terlewatkan, belum menyolatinya, maka boleh sholat jenazah di kuburan orang tersebut. Adapun sholat yang ada rukunya, yang ada sujudnya, dilarang secara mutlak di kuburan. La tusallu ala al-kubur wala ila al-kubur. Janganlah kalian sholat di atas kuburan, jangan pula sholat menghadap kuburan. Terus sekarang ini banyak orang yang sholat di kuburan. Menganggap lebih khusyuk sholat di kuburan. Ini talbis iblis. Nah, bahkan tadi menganggap keberkahan sholat di kuburan itu lebih banyak dibandingkan sholat di masjid. Alhamdulillah. Sampai demikian keadaannya. Nah, maka Nabi melarang secara mutlak sholat di kuburan. Wa illam yaqsud al-musalli barakatal buq'ah bi sholatihi. Walaupun orang yang sholat tersebut tidak bermaksud untuk mendapatkan keberkahan tempat dengan sholatnya, hanya sekedar untuk sholat saja, enggak ada maksud untuk ngalap berkah dengan tempat tersebut. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Nah, wa illam yaqsud al-musalli barakatal buq'ati bi salatihi kama yaqsudu bi salatihi barakatal masajid. Walaupun orang salat tadi tidak bermaksud untuk mendapatkan keberkahan tempat dengan salatnya sebagaimana dia bermaksud keberkahan masjid dengan salat yang dilakukannya. Tetap tadi, walaupun bukan untuk ngalap berkah di kuburan, tapi dengan sholat di kuburan tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi kalau sholat di kuburan tujuannya ngalap berkah dari kuburan tersebut. Ini lebih parah lagi keadaannya. Nah, kuburan bukanlah tempatnya untuk sholat. Begitu juga kuburan bukanlah tempatnya untuk membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya rumah-rumah yang tidak dilakukan sholat di dalamnya, rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasannya kuburan bukanlah tempatnya untuk sholat, bukanlah tempatnya untuk baca Al-Quran. Jika Rasulullah mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya tidak ditunaikan sholat. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Tidak dibacakan zikir-zikir. Kenapa? Dikarenakan yang keadaan seperti itu adalah kuburan. Rasulullah mengisyaratkan dari hadis ini bahwa kuburan bukanlah tempatnya untuk melaksanakan sholat. Bukanlah tempatnya untuk membaca Al-Quran, berzikir. Ya. Tapi sekarang ini kita sebutkan tadi, banyak orang yang menganggap lebih khusyuk, lebih afdol, lebih utama, lebih barokah kalau sholat di kuburan. Kalau membaca Al-Quran di kuburan, berdoa di kuburan, berzikir di kuburan. Ya. Menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Nah, yang disebutkan tadi, masalah kuburan ini banyak orang terjatuh kepada kesyirikan. Yeah. Sehingga Nabi SAW memperingatkan dengan keras masalah ini. Yeah. Sampai dilarang sholat secara mutlak di kuburan. Nah, kamanaha anis sholati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana Nabi SAW melarang sholat waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Yeah. Rasulullah disebutkan melarang sholat di kuburan secara mutlak. Sebagaimana Nabi SAW melarang sholat ketika terbit matahari dan terbenam matahari. Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Li'annaha awqatun yaqsudul musyrikuna fiha sholata lisyamsi. Dikarenakan ini merupakan waktu-waktu di mana orang-orang musyrik bertujuan sholat padanya untuk apa? Untuk menyembah matahari. Nah, sehingga Nabi SAW melarangnya. Fanaha ummatahu anis sholati hina idin. Maka Nabi SAW melarang umatnya untuk sholat pada waktu tersebut. Wa illam yaqsud ma qasadahul musyrikuna saddan lidari'ah. Walaupun tidak bermaksud seperti apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrikin untuk menutup celah terjatuhnya kepada kesyirikan. Yeah. Para penyembah matahari biasanya beribadahnya itu ketika waktu-waktu tadi, ketika terbit matahari dan terbenam matahari. Sehingga Nabi melarang sholat ketika terbit matahari dan terbenam matahari. Nah, walaupun tujuannya bukan untuk menyembah matahari. Yeah. Dalam rangka tadi menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, Rasulullah mengatakan, salasu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat pada tiga waktu tersebut. Atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kita pada waktu-waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu baziqah. Ketika matahari terbit menyembur. Yeah. Ini waktu dilarang sholat. Dan juga waktu dilarang untuk menguburkan orang yang meninggal dunia. Ketika matahari terbit. Hatta tartafi'a. Sampai naik. Sampai meninggi. Yeah. Kurang lebih antara terbit matahari dengan meningginya ini 10 menit atau 15 menit. Nah, Adapun ketika waktu matahari terbit, tidak boleh untuk melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah. Kalau sudah naik, nah, ya, seukuran tombak atau 15 menit berikutnya, maka boleh melakukan sholat atau menguburkan jenazah. Wahina yakumu qa'imun dhahirah. Yang kedua, ketika matahari berada di atas kepala kita. Yeah. Tidak condong ke timur, tidak condong ke barat. Berada di tengah-tengah kepala kita. Hatta tamila syamsu, sampai matahari condong ke arah barat. Zawal. Yeah. Ini waktunya sholat duhur. Nah, tapi ketika matahari di tengah-tengah, tidak boleh sholat. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurub. Dan ketika matahari sudah melemah, ya, hendak tenggelam. Hatta taghruba, sampai tenggelam. Ya, ketika hendak tenggelam, cahaya sudah melemah, hendak tenggelam, ini waktu dilarang melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah. Nah, sampai matahari tenggelam. Ini ada tiga waktu yang Rasulullah melarang kita untuk sholat dan menguburkan jenazah. Nah, para ulama menyebutkan lima waktu dilarang melaksanakan sholat. Dan tiga waktu tersebut, tiga waktu yang sangat dilarang sekali. Ya. Ada juga dua waktu yang lainnya. Rasulullah mengatakan la salata ba'da subuh hatta tartafi'a syamsu. Tidak boleh salat setelah subuh. Ya, sampai matahari naik. Nah. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba syamsu. Dan tidak boleh salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya. Ini larangan salat setelah subuh. Nah, sampai matahari naik. Dan larangan sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya. Tapi sholat-sholat yang dilarang tadi adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab-sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab-sebab, khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat boleh dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Ya. Salat yang memiliki sebab seperti masuk masjid, ya, tahiyatul masjid. Nah, atau sebab-sebab yang lainnya. Ya, adapun salat yang sifatnya tidak memiliki sebab, tidak diperbolehkan dilakukan di waktu-waktu tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dilarangnya sholat di kuburan. Ya. Bahkan bukan hanya di kuburan saja, menghadap kuburan saja, sholat tidak dibolehkan. Ya. Di dalam rangka menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan Nabi sudah memperingatkannya, ya, supaya jangan sampai umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Tapi sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata umat ini banyak di antara mereka yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu. Banyak mengikuti kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani. Dan di antara kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, adalah beribadah di kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Nah, ini kebiasaan mereka. Ya. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, nah, la'anallah al-yahuda wal-nasara ittakhadu kuburo anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Rasul memperingatkan apa yang mereka lakukan. Nah, ya. Dikatakan ini sebab mereka terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sikap berlebih-lebihan kepada para nabi, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh sampai beribadah kepada mereka. Tabillahun alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.